أما بعد، أبدأ كلمتي هذه أولا بشكر الله تعالى الذي يسر لي اللقاء بكم وزيارتكم. Setelah beliau memulai muhadharah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat lalu berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya, lalu beliau mengatakan, saya memulai kalimatku pada muhadharah ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepadaku untuk bisa berziarah kepada para saudara-saudaraku sekalian. Fa inna liqa'a al-muslimina ikhwatan muta'awinina 'ala al-birri wat-taqwa min a'zami ni'amillahi 'alaina. Karena sesungguhnya bertemunya para ikhwan yang mereka saling tolong-menolong di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara amalan saleh yang paling agung di sisi Allah Jalla wa Ala. Kama qala ta'ala wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hendaknya kalian mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian di saat kalian dahulu bermusuh-musuhan lalu kemudian kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Summa ashkuru bi hukumatin dunusiyyah waffaqahum Allah إذنهم وتهيئتهم الأسباب لهذه اللقاءات وأمثالها. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberi kemudahan untuk terselenggaranya pertemuan-pertemuan dan kajian-kajian ini. بجميع المختصين فيها وخاصة الشؤون الدينية والشؤون الأمنية. Dan saya juga berterima kasih secara khusus kepada pemerintah Indonesia secara umum dan yang terkhusus dari mereka dari pihak Kementerian Agama dan juga kepada pihak keamanan. Inna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafikuh فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَاجْدُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَئْتُمُوهُ. Karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu dengan satu kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut. Dan apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya kalian mampu membalasnya, maka doakan untuknya kebaikan hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Rawahu Imam Al-Nasa'i an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sanad yang sahih. Wa rawa ashabu sunan wal hakim wa ghayruhum bi sanadin sahih. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Dan telah diriwayatkan pula oleh ashabus sunan demikian pula al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Allah Ta'ala khalaqal khalqa wa ja'alahum asbaban lil khair. Maka syukruhum min syukrihi Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Taala tatkala menciptakan makhluk, lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menjadikan mereka sebagai sebab-sebab terwujudnya sebuah kebaikan, maka berterima kasih kepada manusia merupakan bentuk bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wala nansa nadzu Allah Taala lil'am Ahmad Sugariya الذي قام بهذا المسجد أن يبارك الله عز وجل له في عمره وعمله وأن يتقبل منه. أحمد سهاري. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada yang telah membangun masjid ini, yaitu Bapak Arif Suharya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dalam usia dan kehidupan beliau. Inna bina'al masjid min salihil a'mal. Karena sesungguhnya membangun masjid termasuk di antara bentuk amalan saleh. Wa yakmulu hadzal 'amalu wa yasfut awwalan bil ikhlas lillah. Dan semakin sempurna amalan ini dan akan menetap di sisi Allah Subhanahu wa Taala apabila yang pertama ia ikhlas dalam membangunnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian bi iqamati ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Kemudian yang kedua dengan cara menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala semata, tiada sekutu baginya. وأن تبنى ثالثا أن تبنى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة أصحابه. Lalu kemudian yang ketiga dibangunnya masjid tersebut berdasarkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. رابعا أن تكون منارة ومصدر لبث علم الكتاب والسنة ومحاربة الشرك والبدعة. Dan kemudian yang keempat, masjid tersebut menjadi center untuk menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memerangi bid'ah. Inna lillahi wahdahu wa iqamati dzikrihi wa nashri al-'ilm an-nafi' buniyat al-masajid. Karena sesungguhnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menyebarkan sunnah, itulah tujuan dibangunnya masjid tersebut. Nas'alullah Taala an yubarika li'am Ahmad wa yajziyahu khairan. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada saudara kami Ahmad dan membalas beliau dengan kebaikan yang besar. وأن يجزيه خير الجزاء على هذا العمل. Dan membalas beliau sebaik-baik balasan dari sisi Allah atas pengorbanan beliau dan atas amalan beliau. وأن يتم له هذا الخير بأن يكون هذا المسجد منارة لنشر الكتاب والسنة وأهل الصحابة رضي الله عنهم. Dan semakin dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menyempurnakan kebaikan ini untuk beliau ketika masjid ini menjadi senter untuk menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan beliau serta bimbingan para sahabatnya. Tiga, kama turu thalithan al-lajna di hadha al-masjid al-ladhina sa'al fi tansiq li hadha al-liqa. Kemudian yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada takmir masjid yang mereka telah bekerja sama dan berupaya untuk menyelenggarakan acara ini. Rabi'an ashkurukum antum ayyuhal ikhwa wal akhawat wal abna jami'an. Kemudian yang keempat, saya juga berterima kasih kepada antum sekalian, para ikhwan, para akhwat dan anak-anakku sekalian. Kadzalik aba'ana kibar wa ummahatina. Demikian pula para aba, para bapak-bapak kita dan para ibu-ibu kita. Ala huzurikum wa istima'ikum wa sabrikum alayna. Atas kehadiran antum sekalian dan simaknya kalian terhadap pelajaran apa yang kami sampaikan ini. Nahnu barakallahu arba'a natadawalu 'ala al-kalimat 'ala. Maka kami berempat dari kalangan masyayikh, kami bergantian untuk menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada antum sekalian. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla mencatat pahala yang berlipat ganda untuk kalian semua atas apa yang kalian lakukan dengan melangkahkan kaki dan waktu yang telah kalian khususkan untuk mendatangi majelis ini. Maka aku senang untuk memulai kajian ini dengan bersyukur dan berterima kasih kepada seluruhnya. Sebelum aku memulai kalimat yang ringkas kepada kalian. Dan ini adalah merupakan bentuk mengingatkan perkara yang telah diketahui oleh kalian seluruhnya insyaAllah. وقبل أن أبدأ بكلمتي لا أنسى خامسا شكر المترجم الأستاذ أبي معاوية العسكري حفظه الله تعالى. Dan sebelum saya memulai untuk memulai muhadhara ini, maka yang kelima saya juga berterima kasih kepada penerjemah ini. Jazakumullah khairan ajma'in. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas mereka dengan kebaikan seluruhnya. أيها الإخوة جميعا. Para ikhwah sekalian. الله تبارك وتعالى عرفنا في كتابه بنفسه. الله جل وعلا telah memperkenalkan tentang dirinya di dalam kitabnya. وذكر لنا أسماء وصفات له تعالى. Di mana Allah سبحانه وتعالى telah menyebutkan kepada kita nama-namanya dan sifat-sifatnya. Agar kemudian seorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin dekat dengan ibadah. Wa mimma dzakara Allah fi kitabihi al-karim al-Qur'an al-'azim wa karrahu jiddan. Dan termasuk di antara yang sering kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan di dalam Al-Quran Karim yang agung, dan seringkali Allah Jalla wa'ala mengulang-ulanginya. Ismuhul Karim Ar-Rahman Ar-Rahim wa sifatul Rahman. Yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim, demikian pula sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu suratin fil Qur'an Karim illa surat Bara'ah tabtadi'u biqawlihi bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap surah yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim kecuali surah Bara'ah, Taubah, selalu dimulai dengan namanya bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi surat Al-Fatihah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wa yajibu alaina qira'atuha fi kulli rak'atin min salawatina fardhan wa nafilah. Dan merupakan kewajiban kita untuk senantiasa membaca surah tersebut pada setiap salat-salat yang kita lakukan, baik salat yang wajib dan demikian pula salat nafilah. Yatakarrar hadzal ma'na min tamahu fa narju rahmat rabbina. Di mana makna ini terus terulang-ulang agar kemudian kita memahaminya sehingga kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa namsu al-asbab allati akhbarana Allah wa rasuluhu annahu yarhamuna biha fa na'mala. Dan kemudian kita melihat dan memperhatikan sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sebagai hamba-hambanya, lalu kemudian kita berupaya untuk mewujudkan dan mengaplikasikannya. Qala tabaarak wa ta'ala ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله جل وعلا بفرمان yang artinya wahai Rabb kami, Engkau maha luas apa yang Engkau miliki dari rahmat dan ilmu. Fajr subhanahu baina sa'ati ilmihi alladhi la yakhfu 'anhu mithqalu dharratin fis samawati wa la fil ardh wa baina sa'ati rahmatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua sifatnya. Keluasan ilmu Allah Azza wa Jal yang menyebabkan Allah Azza wa Jal tidak lemah dan tidak jahil sedikit pun terhadap apa yang ada di langit dan di bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang keluasan rahmatnya. Qala min al-qayyim al-jawziyah qala min al-qayyim fi idhatat al-ahkam fa kullama tasah ilmu al-rajul kullama tasah. Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ibadatul Ihsan, semakin luas ilmu seseorang maka semakin luas pula rahmat dan kasih sayang seorang hamba kepada yang lainnya. Wa qala shaykhuhu shaykhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitabih Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah Ahlus Sunnati a'lamu an-nas bil-haqq wa arhamun nas bil khalq. Demikian pula guru dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah yang artinya bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bersifat rahmat dan kasih sayang kepada para hamba. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman yang artinya dan rahmatku mencakup segala sesuatu, meliputi segala perkara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam sekian ayat-ayatnya antara sifat ilmu Allah yang maha luas dan sifat rahmatnya. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah Jalla wa'ala juga mengumpulkan antara sifat maghfirah, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat rahmatnya. Wa min rahmatihi li khalqihi subhanahu wa ta'ala an arsala ilayhim rusul wa anzala alayhim al-kutub hidayatan lin-nas wa basiratan wa rahmah. Dan termasuk di antara bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya di mana Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka agar kemudian hal itu menjadi hidayah dan pedoman bagi mereka agar mereka berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Azza wa Jalla di Musa alaihi salatu wassalam kama fi surat al-Qasas ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada Musa alaihi salam, sungguh kami telah memberikan kepadanya Alkitab setelah kami membinasakan generasi-generasi sebelumnya sebagai basirah, sebagai petunjuk bagi mereka, semoga mereka berjalan di atas jalan kebenaran. Waqala fi surat Al-Ahqaf wa min qablihi kitab Musa imanu wa rahmah. Dan Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf yang artinya dan sebelumnya telah diturunkan kitab untuk Musa AS sebagai imam, sebagai pedoman yang mengarahkan dan memimpin manusia dan sebagai rahmat. Faqala fi surat Hud wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud yang artinya dan sebelumnya telah diturunkan kitab kepada Musa alaihi salam sebagai imam dan sebagai rahmat. Ulaika yu'minuna bih. Dan mereka-mereka itulah yang mereka beriman kepadanya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelompok-kelompok tersebut, maka neraka adalah ancamannya. فَلَا تَكُوْ فِي مِلْيَةٍ مِنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Maka jangan sekali-kali engkau ragu terhadap kitab tersebut, sesungguhnya itu merupakan kebenaran yang datang dari Rabbmu. Waqala tabaraka wa ta'ala fi Isa alaihi salatu wassalam kama fi surah Maryam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Isa alaihi salam sebagaimana yang disebutkan dalam surah Maryam. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya demikian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, yaitu kepada Maryam alaihissalam, agar kemudian kami menjadikannya sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, dan juga sebagai rahmat dan kasih sayang untuk mereka. Wa qala fi wasf al-muslimin al-muttabi'in li'Isa alaihi salatu wassalam al-mu'minin bih haqiqatan laysa al-mughayyirin wal-mubaddilin qala fi surah al-hadid wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, tentang para pengikut beliau. Yang dimaksud para pengikut di sini, mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam di atas agama yang hak, di atas keimanan yang benar, bukan mereka yang telah merubah-rubah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Hadid, yang artinya, dan demikianlah kami menjadikan mereka memiliki ra'fah, memiliki kelembutan, demikian pula kasih sayang. Ila ayatin kathira fi hadha. Dan demikian pula ayat-ayat yang banyak yang menerangkan tentang hal ini. Wa wasafallahu tabaraka wa ta'ala hadhan Qur'an al-azim khatimatul kutub والمهيمن عليها بأنه رحمة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyifati Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim merupakan kitab Allah yang menutup kitab-kitab yang lainnya, kitab yang paling terakhir, dan Allah Jalla wa ala menjadikan kitab ini menghapus seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, di mana Allah menyifati Al-Quran sebagai kitab rahmat. Qala ta'ala fi surat Al-An'am, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hidayah dan sebagai rahmat. وقال في سورة الأعراف ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, bahwa sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kitab dengan ilmu yang di dalamnya terdapat hidayah dan rahmat. قال سبحانه في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Demikian pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus, yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang nasihat kepada kalian dan sebagai penyembuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, dan sebagai hidayah serta rahmat bagi kaum mukminin. Qala fi surah Luqman alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Luqman Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab yang hakim sebagai hudan wa rahmatan lil muhsinin, sebagai hidayah dan rahmat bagi mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa qala fi surati Al-Kafiyah, hadza basairu lin nas wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah, bahwa ini adalah merupakan kitab yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu untuk manusia dan sebagai hidayah serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan aku ingin kembali kepada ayat yang disebutkan dalam surah Yunus. Ya ayyuhan nas, ida'un li jami'in nas. Wahai sekalian manusia, ini adalah panggilan untuk seluruh manusia. Karena Allah Azza wa Jalla nada fi al-Qur'an bi anwa'in min al-nida'. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan panggilan dengan berbagai macam jenis panggilan. Ya ayyuhan nas, disebutkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Senin, ya ayyuhal insan. Yang kedua, ya ayyuhal insan, wahai seorang manusia. Ya Bani Adam. Beliau enggak menghafal nomor kecuali nomor 3 ya. Tuhan yang diutam. Ya Bani Adam. Kemudian ada juga panggilan dia Bani Adam. Ya ayyuhal ladzina amanu. Kemudian yang keempat, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nabi. Kemudian, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Fahadhan nidakun, wahua awal nidakun Quran kan, ya ayyuhan nas. Maka panggilan, wahai sekalian manusia, itu adalah merupakan panggilan pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di hadihi ayat surat Yunus, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mawu'idhatun min rabbikum. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ini disebutkan, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Allah Ta'ala sanna hadzal Qur'an mau'izah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Qur'anul Karim ini sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Yasjuru 'anil qabih. Di mana Al-Qur'anul Karim melarang untuk melakukan hal yang jelek. Ya'muru bil hasani wal ahsan. Senantiasa mengajak dan memerintah kepada kebaikan dan yang terbaik. Yurahimu fil akhirah. Senantiasa menganjurkan dan merindukan manusia untuk kehidupan akhiratnya. Wa yuhakkul kuluba ilaiha. Dan menggerakkan hati-hati kita menuju kepada akhirat. Fahuwa a'zamu mau'izah. Maka Al-Quran merupakan nasihat yang paling agung. Wa man lam yatta'in fil Qur'an, lam yatta'in bighayrih. Barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai penasihatnya, maka tidak ada yang lain yang bisa menasihatinya. Bil Quran hadallahu sanadid al-kufri wasyirk. Maka dengan Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah tokoh-tokoh musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ala tilawati al-Qur'an alaihim fayatamuna fayattabi'uhu man arada Allah hidayah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melampaui ketika menasihati mereka kecuali dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka yang dengannya Allah Jalla wa Ala memberi hidayah dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala ikhwani al-asatidha wal masyayikh wal wuhaf wal ulama syahan yukthiru min wa'd an-nas bil ayat al-Qur'aniyah wal ahadith an-nabawiyyah. Maka wajib bagi kita seluruhnya, bagi para masyayikh, para da'i, para penasehat, demikian pula yang lainnya, agar hendaknya mereka lebih memperbanyak untuk menyampaikan nasihat dengan membacakan kepada manusia ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tukbilu qulubu ala Allahi azza wa jalla khaliqiha wa fatiriha subhanahu. Sehingga hati-hati ini senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia ini dan yang senantiasa memberikan rezeki kepada mereka. Tsumma wasafa Allahu kitabahu بأنه شفاء لما في الصدور. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati kitabnya sebagai syifa, sebagai obat yang terdapat di dalam hati-hati kita. Wa ma fi sudur amran, imma marad syubuhat wa syukuk wa imma marad syahawat. Apa yang terdapat di dalam hati-hati kita, ada dua jenis penyakit. Yang pertama, penyakit yang berkaitan dengan syubhat, keraguan-keraguan terhadap agama ini. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat. Man qara'a al-Qur'an taliban lil-huda. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an Karim karena mengharapkan hidayah, mutadabbiran lahu, yang senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, muttabi'an sahabati fi fahmihi. Lalu kemudian yang ketiga, mengikuti pemahaman para sahabat terhadapnya. فَإِنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَجِدُ فِيهِ الشِّفَاءَ التَّامَّ. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati Al-Qur'an sebagai obat yang sempurna dalam menyembuhkannya. شِفَاءً مِنْ شُكُوكٍ وَتَشْكِيكٍ أَهْلِ الْإِلْحَادِ أَوْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَوْ أَهْلِ الضَّلَالِ يَجِدْ جَوَابَهَا بِالْقُرْآنِ. Maka Al-Qur'anul Karim sebagai penyembuh, sebagai obat terhadap keraguan yang terdapat di dalam hati dan diri kita, dan demikian pula akan menghilangkan keraguan-keraguan yang disebarkan oleh para ahlul bid'ah, orang-orang yang senantiasa menyebarkan syubhat dan kesesatan di tengah-tengah umat ini. Rawal Imam Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam fi kitabihi Fadailul Qur'an bi sanadin sahih عن مسروق بن الأجدع التابعي الجليل رحمه الله قال قال diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam di dalam kitabnya Fadha'il Al-Qur'an Al-Karim dengan sanad yang sahih dari ucapan seorang tabi'i yang bernama Masruq bin Al-Ajda radhiyallahu rahimahullah ta'ala, wa huwa berkata كنت ما نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروننا فهو في القرآن ولكن قصرت فهومنا عنه. Kata beliau Masruq bin Al-Ajda, semua apa yang diberitakan oleh para sahabat dan apa yang kami dapatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya saja pemahaman kita yang dangkal untuk bisa memahami secara mendalam apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala tabi'in jalil Asy-Sya'bi Amir bin Syurahid rahimahullahu taala, kullu bid'atin fa inna bil qur'ani raddaha wa ibtaluha walakin qasrat ulumuna. Demikian pula yang disebutkan oleh salah seorang tabi'i Asy-Sya'bi Amir bin Syurahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan setiap bid'ah yang tersebar yang ada sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Karim sudah terdapat bantahannya, hanya saja ilmu kita yang dangkal untuk bisa memahaminya secara mendalam. As-sifatu tsalitsah lil-Qur'an fi hadhihi al-ayah min surah Yunus annahu huda. Lalu kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ini, bahwa Al-Qur'an sebagai hidayah. Bahwa yahdi Allahu bil khalq fil aqaid wal ibadat wa fi umuri dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Maka Al-Qur'an Karim senantiasa memberi hidayah dan memberi bimbingan kepada para hamba, baik yang berkaitan dengan perkara akidah, demikian pula dalam perkara ibadah, demikian pula segala perkara yang mereka butuhkan untuk kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhiratnya. Man taraka al-huda min ghayrihi adallahu Allah. Maka barang siapa yang mencari hidayah dari selain Al-Qur'an Karim, niscaya Allah Jalla wa Ala menyesatkannya. Hunaka unas talabul huda fi al-aqaid bi ilmi al-kalam. Di sana ada orang-orang, mereka mencari hidayah dalam perkara akidah dengan mendalami ilmu kalam. Wa unas talabul huda bil manamat wal wujdan. Dan ada lagi di sana orang-orang yang mereka mencari hidayah melalui mimpi-mimpi dan perasaan. Wa unasun talabul huda bil ta'assub bil syuyukh wal ulama. Ada lagi orang-orang yang mereka mencari hidayah dengan cara fanatik kepada para syekh dan kepada para ulama. Unasun talabul huda bil qisas bil qasas bil qasas al makdhuba wal ahadith al mawdu'a wal hikayat wal asatir. Dan kedua, ada orang-orang yang mereka mencari hidayah dengan cara menyampaikan kisah-kisah yang palsu, dongeng-dongeng, demikian pula hadis-hadis yang palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasdadu dalalan wa hajratan wa syakka. Sehingga hal itu semakin menambah kesesatan pada mereka dan semakin menambah kebingungan dan keraguan. Fasdadu tafarruqan wa tamaddadu tafarruqan. Akhirnya semakin menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat ini. وَازْدَادَتْ قُلُوبُهُمْ شَكًّا وَاضْطِرَابًا وَعَذَابًا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ عَذَابِ الْآخِرَةِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ اللَّهُ. Sehingga hati-hati mereka itu semakin bertambah keraguan tentang kebenaran agama ini, dan semakin bertambah kekuncangan mereka, dan semakin bertambah azab siksaan yang sudah terdapat di dalam hati-hati mereka dalam kehidupan dunia sebelum azab dalam kehidupan akhirat apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepadanya. Kama qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini senantiasa membimbing pada jalan yang paling lurus. Sifatur rabi'ah ta'ala annahu rahmah. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan di dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an merupakan rahmat. Wa kama wasafa Allahu al-Qur'ana bi annahu rahmatun wasafa sayyidana wa nabiyyana sayyid al-khalq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi annahu rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati Al-Qur'anul Karim sebagai rahmat, maka demikian pula Allah Jalla wa'ala menyifati Sayyiduna, dan beliau adalah Sayyidul Khalq, Sayyidnya pemimpin seluruh makhluk, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyifatinya sebagai pembawa rahmat. Faqala tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fa hadza 'umumun fi rahmatihi 'umum. Maka ini adalah merupakan sifat yang umum yang menerangkan tentang kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tashmalu man amana bihi wa man bihi kafar. Maka ayat ini bersifat umum menerangkan tentang sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada yang beriman kepadanya dan bahkan kepada yang kafir kepadanya. Kama qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra 'umum risalati faqan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan bahwa risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersifat universal untuk seluruh manusia, di mana Allah azza wajalla berfirman wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kami tidaklah mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia ini. Fa umum risalatihi ma'a umum rahmatihi. Maka sifat universal yang dimiliki oleh risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga menunjukkan sifat rahmat yang universal untuk seluruh hambanya. Qad yaqulu qa'ilun minkum Kaifa rahmatuhu takunu fi man kafara bih? Dan mungkin saja di antara kami ada yang bertanya, bagaimana mungkin disifati rahmat terhadap orang yang kafir, yang ingkar kepada risalah yang beliau bawa? Li'anna sahih anna al-ayat bil-umum. Sebab yang sahih ayat ini bersifat universal, bersifat umum. Kama rajahu Imam Ibn Jarir fi tafsir wa Syaikhul Islam fi majmu' wa ghayruhum min ahli al-'ilm mukhtalaf al-madhahib. Sebagaimana yang dipahami dan dikuatkan penafsirannya oleh para ulama di antara Ibn Jarir di dalam tafsirnya, demikian pula Ibn Taimiyah di dalam al-majmu' dan yang lainnya dari kalangan para ahli tafsir. فكيف تكون رحمته بمن كفر به؟ Maka bagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rahmat terhadap orang yang kafir kepadanya? واحد. Yang pertama, أن ببعثته صلى الله عليه وسلم رفع عن الأمم العذاب التام في الدنيا بالهلاك التام. Maka yang pertama yang menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan diutusnya beliau sebagai Rasul, dengan hal tersebut diangkat dan Allah Subhanahu wa Taala mengangkat azab sisa yang bersifat umum, yang bersifat universal untuk seluruh para hamba-Nya. فَمَنْ كَانَتْ تُعَذَّبْ بِهِ الْأُمَمْ بِالْهَلَاكِ الْعَامِ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ بِعْزَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka apa yang pernah terjadi di kalangan umat terdahulu, di mana pernah kejadian diturunkannya azab secara menyeluruh yang ada pada masa itu tidak akan terjadi di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau. Isnan bima tara'ahu rahmatuhu biman kafara bih bima tara'ahu min al-ahkam fi at-ta'amul ma'a man kafara billahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang kafir kepada apa yang beliau bawa, di mana hukum-hukum yang disebutkan yang beliau sampaikan kepada umat ini dari Allah Subhanahu wa taala itu mengandung rahmat, mengandung kasih sayang di dalam bermuamalah, di dalam bergaul dengan orang-orang yang ingkar dan kafir kepada risalah beliau. من الكفار الذين حرم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وهم يكفرون به ولا يؤمنون ثلاثة أصناف: أهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون. Maka di antara orang-orang kafir ada yang tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya, ada orang-orang yang tidak dihalalkan darahnya di kalangan orang-orang kafir, yang mereka kafir kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terdiri dari tiga golongan, dari kalangan ahlu dhimmah, demikian pula mu'ahid, demikian pula musta'min. Wa harrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatl an-nisaa wal atfal wash-shuyukh kibar as-sin wal ruhban fi sawami'ihim wa ma'abidihim. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan untuk membunuh para wanita dan membunuh anak-anak, membunuh orang-orang yang tua renta, demikian pula membunuh para pendeta, para ahli ibadah yang mereka sedang melakukan ibadah di tempat-tempat peribadatan mereka, gereja-gereja mereka, karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashah kitab al-muslimin ba'da al-Quran min kutub al-hadith ashah kitab sahih al-Bukhari bi ijma' al-muslimin an 'Abdullah ibn Hamd ibn al-'As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala muhaddan fi 'ahdihi dan yang rakaat al-jannah. Datang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana kitab sahih Imam Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih yang ada di muka bumi ini setelah kitabullah, setelah Al-Qur'anul Karim. dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hendaknya kalian memperhatikan hadis ini secara ringkas. Al-qatil muslimun mu'minun billah wa rasul. Yang membunuh adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yakrahul kufra wa arablah. Seorang muslim tentu benci terhadap kekafiran dan orang-orang yang berjalan di atas kekafiran. Wa indahul ghayra lid-din. Dan dia memiliki kecemburuan terhadap agama ini. Qatala kafiran billahi wa rasul bighairi haqq. Dia membunuh seorang kafir, kafir kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia membunuhnya tanpa hak. Syafa'ah lahu. Apakah hal ini bisa menjadi syafaat baginya? Sahara wa idahu wa hukubatahu. Waja'ala, ya'ni wa idahu wa hukubatahu khafifah, bantara sallallahu alaihi wasallam yallam yad, ta'ikatan jannah, wa hadha wa'idun syadid. Apakah kemudian status dia sebagai seorang muslim tatkala dia membunuh seorang yang kafir menyebabkan hukumannya diringankan? Sama sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia tidak mencium baunya surga. Ini akan merupakan ancaman yang keras. Wa min dzalika amrullah ta'ala bil ihsan lil abawayni kafirain. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada para hamba untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang dalam keadaan kafir. Allah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala huma usahibhuma fid dunya ma'ruf. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyebutkan aku dalam perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan engkau menuruti keinginan keduanya, akan tetapi tetaplah bergaul dengan cara yang baik terhadap keduanya dalam kehidupan dunia. Ayyuhal abna'u wal banat, intabihu, ihdaru, amanullah bil ihsan fi suhbati al abawain al kafirain المجاهدين لك أن تكفر بالله ورسوله فكيف بالإحسان إلى الأبوين المسلمين وإن كان فيهما جهل أو معاصي أو بعض البدع فاتقوا الله وأحسنوا صحبة آبائكم وأمهاتكم واغتنموا وجودهم أحياء فأبروهم وارحموهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maka anak-anak sekalian yang lelaki demikian pula yang wanita, perhatikan ayat ini. Hendaknya kalian benar-benar mencatatkan kandungan yang terdapat di dalam ayat ini. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kalian untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kalian yang kafir, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bahkan memaksakan untuk melakukan perbuatan kekafiran tersebut. Allah Jalla wa'ala tetap memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua. Lalu apakah lagi ketika kedua orang tua tersebut muslim, muslimah, meskipun pada mereka terdapat kejahilan, meskipun pada mereka ada yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, meskipun pada orang tua kalian terdapat sebagian dari perkara bid'ah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hendaknya kalian tetap berbuat baik kepada mereka dan mendoakan kepada mereka kebaikan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kedalika min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam biman kafara bihi jihaduhum ila an yuslimu fa inna hadha min rahmatihim hatta yanju min adzabillah di dunia wal akhirah. Demikian pula termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Rasulnya kepada orang-orang yang kafir kepada risalah beliau adalah kesyahadatan yang berjihad. Berjihad menghadapi mereka, memerangi mereka sampai kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Sebab dengan masuknya mereka ke dalam Islam menyebabkan mereka selamat dari azab dari siksaan di dunia demikian pula di akhirat. Laisa hadaful jihad fi syari'ati Allah azza wa jalla izhaq ruh kulli kafir. Hadha ghayr mafhum. Faqad naha an qatl an-nisa wa hum 'ala al-kufr wa naha an qatl ash-shuyukh kibal al-sin wa naha an qatl ar-ruhban wa hum 'ala kufr. Falaysa al-kufr wahdahu huwa al-mujib li qatl arwahihim. Jadi bukanlah sifat kekafiran itu menyebabkan seorang boleh ditumpahkan darahnya. Tidak mesti dengan adanya sifat kekafiran yang menyebabkan dihalalkan darah seseorang. Oleh karena itu, tidak Islam dilarang membunuh para wanita. Dalam keadaan para wanita itu, mereka berada di atas kekafiran. Demikian pula orang-orang tua unta, mereka dilarang untuk ditumpahkan darahnya dalam keadaan mereka kafir. Demikian pula, mereka dari kalangan para pendeta, para ahli ibadah, di dalam gereja-gereja mereka tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darah-darah mereka. Jadi tidak mesti yang namanya sifat kekafiran itu menyebabkan dihalalkan darah seseorang. Wa min ar-rahmah fi ahkam al-jihad wahid annahu la yajuz qital al-kuffar qabla an tablughahum ad-da'wa as-sahihah laysat al-mushawwahah wal-mughayyah. Maka termasuk di antara rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan jihad. Yang pertama, bahwa tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka sebelum engkau menyampaikan dakwah ke Islam kepada mereka agar kemudian mereka mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Walau kana qad balaghathum ad-da'wa as-sahiha فَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ دَعْوَتِهِمْ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ الْقِتَالِ. Dan bahkan, kalaupun telah sampai kepada mereka seruan ajakan dakwah yang sahih kepada Islam, maka dianjurkan untuk diulang-ulangi dakwah tersebut dan seruan itu kepada mereka sebelum ditegakkannya peperangan. كَيْنُهُدْ أَشَدُّ النَّاسِ كُفْرَى كَانُوا مَعَهُ فِي مَدِينَةِ وَبَلَغَتْهُمْ دَعْوَتُهُ وتعاهد معهم وغدروا وخانوا ولما أرسل إليهم حليا رضي الله عنه قال ها انزل بساحتهم فقدتهم إلى الإسلام وقال لحد أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعام. إذا الهدف الأعلى دعوة الناس wa hidayatuhum wa tilka rahmah. Maka orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, mereka yang dikenal kaum yang paling keras benciannya kepada Islam. Mereka hidup bersama kaum muslimin, mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan telah sampai dakwah kepada mereka. Mereka telah mengetahui dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gencatan senjata, perdamaian dengan mereka, tidak saling mengganggu, tidak saling memerangi. Namun dalam kondisi itu pula, ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk mendatangi wilayah mereka, masih saja Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau ketika tiba di wilayah mereka, maka ajak mereka kepada Islam. Jadi ada pengulangan dakwah, pengulangan ajakan kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, la ilaha illallah bika rajulan wahidan khairul lak min umri. Na'am, Allah jalla wa ala beri hidayah kepada mereka dengan sebab kamu itu lebih baik, lebih mahal daripada unta merah. Maka perhatikan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan dan memprioritaskan dakwah. Maka tujuan utama kita adalah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فحضرته الوفاة فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام والإيمان به في آخر لحظات حياته يدعوه إلى الإسلام والإيمان به فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. يثبت لنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau menyebutkan ada seorang anak Yahudi bahkan dari tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa datang ke rumah Rasul dan terkadang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga suatu ketika anak ini dalam keadaan sekarat dalam kondisi kritis maka didatangilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di sisi anak tersebut. Dan di sisinya beliau terdapat ayahnya yang seorang Yahudi. Maka itu adalah merupakan kesempatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak anak tersebut masuk ke dalam Islam agar dia meninggal sebagai seorang Muslim. Maka dia mengatakan kepada anak itu, masuk Islamlah engkau. Lalu dia pun bingung dan dia melihat kepada ayahnya yang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Yahudi ini? Dia mengatakan kepada anaknya dalam keadaan syarat turuti apa yang dikatakan oleh Abu Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum dia meninggal, anak ini pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lalu kemudian beliau meninggal sebagai seorang Muslim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah orang Yahudi tersebut dengan penuh kegembiraan dan beliau mengatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan anakku dengan melalui perantaraku yang menyebabkan dia selamat dari api neraka. ومن الأحكام التي يظهر فيها رحمته بالكفار صلى الله عليه وسلم عند جهادهم الأسف والاستبطاء فإن هذا خير لهم من أن يقتلوا على الكفر فلعل بعد ذلك يسمعون عن الإسلام أكثر ويهتدون فينجون من عذاب الله يوم القيامة الخالد المخلد لأهل الكفر. Dan demikian pula termasuk antara rahmat Islam di dalam berjihad fi sabilillah bahwa mereka yang menyerah dalam peperangan mereka dijadikan sebagai tawanan dan di antara mereka lalu kemudian mereka dijadikan sebagai budak-budak atau hamba-hamba sahaya. Yang ini merupakan kebaikan untuk mereka, rahmat bagi mereka, sehingga mereka banyak yang kemudian mengenal Islam ketika mereka melihat secara langsung tentang bimbingan Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan mereka mendapatkan hidayah, mereka masuk ke dalam Islam, mereka menjadi bagian dari kaum Muslimin dan ini jauh lebih baik daripada kondisi mereka yang kafir yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. وهذا مثل الحدود التي شرعها الله ورسوله العقوبات على الذنوب التي تقام على المسلم فهذا من رحمة الله به تطهيرا له من ذنوبه وردعا له أن يعود لمثله وردعا لغيره من إخوانه المسلمين أن يفعلوا فعله. Dan termasuk di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah adanya penerapan hukum-hukum had di dalam Islam. Penerapan hukum-hukum had yaitu hukum-hukum yang sudah standarnya. Orang yang berzina dan dia telah mahsad maka dia di misalnya dirajam sampai kemudian dia mati atau kemudian dia dicambuk atau pencuri yang dipotong tangannya. Maka ini adalah merupakan hukum-hukum yang mengandung rahmat di dalamnya. Di mana hukuman tersebut ketika ditegakkan kepada seorang muslim dalam kehidupan dunia, itu akan membersihkan dia dari dosa-dosa yang dia lakukan. itu akan membersihkan dia, menyebabkan seluruh dosa-dosanya yang berkaitan dengan perbuatan yang dengannya dia ditegakkan hukum had, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan juga sebagai bentuk peringatan agar kemudian dia tidak mengulangi perbuatan yang semisalnya, dan juga sebagai peringatan bagi orang yang lain agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الْمَعْرُوفِ بِالْمُسَلْسَلِ بِالْأَوَّلِيَّةِ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن أبي طاووس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. Dan kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan kami tidak mengutus kecuali sebagai rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam, yang telah disebutkan di dalam hadis yang sahih yang musalsal bil awwaliyah. Awal hadis hadis ini dikenal dengan hadis musalsal bil awwaliyah karena setiap perawi itu mengatakan ini adalah awal hadis yang dia beritakan kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahi dan terus berantai setiap perawi menyebutkan ini adalah awal hadis dan seterusnya itu dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda irhamu man fil ard yarhamukum aw yarhamkum man fis sama, hendaknya kalian bersifat rahmah kasih sayang kepada hamba-hamba yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dirahmati yang ada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Wa qawluhu yarhamukum man fis samaa bi hadza na'rifu rabbana kama qila li 'Abdillah ibn al-Mubarak kayfa na'rifu rabbana qala bi annahu mustawin 'ala 'arshi fis samaa'i 'alan 'ala khalqihi. Maka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum man fis sama, kalian akan dikasihi, kalian akan dirahmati yang ada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Dari sini kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa Taala, Rabbuna, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala pada saat beliau ditanya bagaimana cara kita mengenal Rabb kita, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Maka dijawab oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Ta'rifuhu bi annahu mustawi 'ala 'arsyihi 'ali 'ala khalqihi." Kita mengetahui Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa tinggi di atas arsy-Nya dan maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Irhamu man fil ardh hatta al-bahaim kama qala sallallahu alaihi wasallam wasyatu إن رحمتها رحمك الله رحمك الله. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ard, hendaknya kalian bersifat rahmah kepada yang ada di muka bumi ini, termasuk hewan-hewan, termasuk hewan-hewan kita diperintahkan untuk bersifat rahmah kepada mereka sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dan seekor kambing apabila engkau merahmatinya, engkau akan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. وهناك عدد من الأحاديث في الرفق بالحيوانات والبهائم هي من دلائل رحمته صلى الله عليه وسلم وأمره لنا بأن نرحم هذه الحيوانات. Dan di sana banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terdapat anjuran dan perintah untuk senantiasa merahmati dan lemah lembut kepada hewan-hewan, kepada piaraan-piaraan, agar kemudian kita senantiasa berlemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. فَنَهَانَا أَنْ نُحِدَّ السِّكِّينَ wasyatu aw al-baqara aw al-ibil yanzuru ilayha wa qala sallallahu alaihi wasallam aturidu an tumitaha mitatayn ay marratayn. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengasah pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut dalam keadaan hewan itu melihat pada saat kita mengasahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hal tersebut, apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Artinya ketika kau memperlihatkan ini sudah merasa mati ketika itu. Engkau, apakah engkau ingin membunuhnya sampai dua kali? Dia sudah tersiksa ketika melihat pisau disembelih dan dia akan disembelih untuk kali yang kedua. Wa nahana an nadbah ash-shata wa ukhtuha tanzur ilayha. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menyembelih seekor kambing sementara saudaranya sedang melihat aktivitas sembelihan tersebut. Faqad sabaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatihi ma yadu ilayhi unas bisyatt wal gharb min huquq al-hayawan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah lebih dahulu mengajak untuk bersifat rahmat kepada hewan yang sekarang ini orang-orang barat mereka menyeru untuk bersifat lemah lembut dan kasih sayang kepada hewan-hewan tersebut. Kaifala wa huwa al-qahir sallallahu alaihi wasallam kama fi al-hadith alladhi sahahahu al-Albani wa Imam al-Albani rahimahullah fi silsilah as-sahihah bi raqam 490 qala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى بضم الميم أو مهدى مهدى بضم الميم أي هدية الله لكم وعطاؤه ومهدى أي أني أهديكم إلى ما فيه منافعكم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah pada nomor 490 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun atau mihdatun." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat, muhdatun atau mihdatun, mim yang didhamma. Apa artinya muhdat? Aku adalah rahmat untuk kalian, muhdat. Muhdat adalah kata hadiah, yaitu aku ini statusnya sebagai hadiah yang dipersembahkan untuk kalian. Atau mihdat, arti dari mihdat maksudnya aku yang menjadi pembimbing, yang mengarahkan kalian kepada kebenaran. Ahdikum, aku yang memberi hidayah, memberi petunjuk, pembimbing kepada kalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengarahkan kepada jalan yang lurus. Wa zada min rahmatihi al-wasiyata biman yastahiq كون أشد الرحمة فقال صلى الله عليه وسلم أحبج في حق الضعيفين اليتيم والمرأة. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menjelaskan tentang sifat rahmat terhadap orang-orang tertentu di mana manusia hendaknya mereka lebih memperhatikan sifat rahmat kasih sayang kepada mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan kepada kalian untuk senantiasa menjaga haknya dua golongan yang lemah. Yang pertama adalah anak yatim dan yang kedua adalah wanita. Ya Allah taala ja'ala bainal zawjayn hadhihi ar-rahmah kama qala ta'ala min ayatihi an khalaqa lakum أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hubungan suami istri itu sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa'ala anfalaqa lahum min anfusikum azwajan, Allah Jalla wa'ala menciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan agar kemudian kalian merasakan ketenangan dalam kehidupan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah tabarak wa ta'ala menjadikan di antara kalian adanya rasa cinta dan kasih sayang. إخواني دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك من أعظم الرحمة أعظم الرحمة. فلا إخوان سكالين صدر صدر سكالين mengajak manusia kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk rahmat terbesar. Da'wah ila ittiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabihi wal nahyi 'anil bid'ah wal muhdatsat, hadhihi min ar-rahmah bil nas. Demikian pula mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat beliau, dan melarang mereka dari melakukan berbagai macam perkara bid'ah dan yang diada-adakan di dalam agama ini, ini adalah merupakan bagian dari bentuk rahmatnya agama ini. Di anna Nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam qala fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiin تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Sebab Nabi Rahmah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, yang mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah dari setelahku. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan niat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa min ar-rahmati lin-nas tahdhiruhum min du'ati dhalalati wa az-zayl إذ قائد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث من فرقة الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Dan termasuk di antara bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari mengikuti kelompok-kelompok yang menyesatkan, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang mengajak kepada penyimpangan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita dari bahaya kelompok khawarij, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahaya orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, di mana beliau mengatakan, apabila kalian melihat ada orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. Dan aku menutup kajian ini dengan menyebutkan dua hadis. Hadis awal ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. Maka hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah Jalla wa ala menulis sebuah kitab yang terdapat di sisi arsy, bahwa indahu fawqa arsyihi, maka dia ada di sisi Allah di atas arsy-Nya yang isinya adalah sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Abis sahihain hadis tani, abis sahihain an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah, fa'amsaka bidahu tis'atan wa tis'in rahmah, وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. Dan hadis yang kedua dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah jalla wa ala ketika menciptakan rahmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menyimpan di sisinya 99 rahmat tersebut dan menurunkan, menyebarkan di antara seluruh makhluknya satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lafzin inda Muslim, inna lillahi mi'ata rahmat, anzala minha rahmatan wahidah. Anzala minha واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu rahmat dari 100 rahmat tersebut dan menyisakan di sisinya 99 rahmat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan satu rahmat tersebut kepada jin, kepada manusia, dan demikian pula kepada hewan-hewan dan yang lain. Qala fa biha yatahaffuna wa biha yatarahamun. Maka dengan satu rahmat itulah mereka saling merahmati, mereka saling mengasihi. Wa biha taqul wahshu ala waladi. Dan dengan rahmat itulah seekor hewan, hewan yang buas, dia bisa menyayangi anaknya. Wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawm al-qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisakan 99 rahmat yang dengannya Allah Jalla wa Ala akan merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Astaghfirullah azza wa jalla an yarhamana wa iyyakum wa walidina wa walidikum ajma'in. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberi rahmat kepada kami dan juga kepada kalian dan kepada setiap orang-orang tua kita seluruhnya. Wa an yarhama masyayikhana wa man ta'allamna minhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para syekh-syekh kita dan kepada siapa saja yang kita belajar kepada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para penguasa kita dengan rahmatnya. Fata'amalu birrahmati wassaqakumullah yarhamkumullah. Maka hendaknya kalian bergaul dengan penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan rahmat kepada kalian. Wa tarahamu fi ma bainakum. Dan hendaknya kalian saling mengasihi dan merahmati di antara kalian. Ar-rahmatul aslu fi ta'amuli bainakum. Maka rahmat itu jadikan sebagai prinsip utama di dalam bergaul di antara kalian. Wa ta'amu rahmatu fi haqqi walidikum. Dan akan menjadi agung sifat rahmat itu ketika kalian menunaikan hak orang-orang tua kalian. Wa du'afakum minal yatama wal masakin. Dan demikian pula orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa man ya'malu 'indakum. Dan siapa saja yang bekerja bersama kalian. Wa rahmatu jiranikum. Dan merahmati tetangga-tetangga kalian. Wa nisa'ikum wa zawjatikum wa auladikum. Demikian pula wanita-wanita, istri-istri dan anak-anak kalian. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat, mereka adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rahmatil muhdah. Maka ya Allah berikanlah salawat dan salam dan berikanlah keberkahan kepada Ar-Rahmatul Muhdad, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi arsaltahu rahmatan lil alamin. Yang telah Engkau utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Warzuqna wa jami'a ikhwanina ittiba'a sunnatih. Dan berikanlah rezeki kepada kami dan seluruh saudara-saudara kami untuk ittiba' kepada beliau. Warudda 'ala hawdih. Dan dimudahkan untuk mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastina ya rabbana min hawdihi syarbatan hani'atan la nabda'a. Dan agar kemudian kita diberi kemudahan untuk bisa meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minuman yang menyebabkan kita tidak lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Mawdhu'ur rahmah mawdhu'un kabirun syarif. Pembahasan tentang rahmat adalah pembahasan yang besar dan panjang dan mulia. Wa aktafi bihadhihi al-kalimat ma'akum. Dan aku mencukupkan dengan kalimat ini bersama kalian. Wa a'tadiru ilaikum wa ukabiru syukri lakum. Dan aku meminta maaf kepada kalian dan aku mengulangi lagi rasa terima kasihku kepada kalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. طيب بارك الله تعالى ya bagi ikhwan yang merekam dengan video beliau dan senang diberikan dengan gambar barat. Jazakallahu khairan al-fadhil membahas dengan maksud membahas mana hadis itu jinat atau galia atau biasa pernah aku jana ilmu istilah ini kelima Allah ayat tu beliau asal ada wa Allah tadi rendah dari dah kita kisah al-fadhil bukhtirah Indonesia di dalam Allah maka ceramah yang ketiga Dr. Abdurrahman Al-Maisan dan tapi insyaAllah pada sholat duhur setelah sholat duhur jadi sekarang kita istirahat kemudian pengumuman dari ketua tadi panitia bagi tamu-tamu yang minat dan sudah mendaftar nanti setelah sholat duhur barakalawfikum para ketua pemimpin rombongan diminta untuk membawa anggotanya ke lantai 2. Ya, lagi-lagi untuk rombongan yang telah mendaftarkan dirinya kepada panitia pada sholat duhur ataupun mubasyarah bersama kepala rombongan dan anggotanya untuk ke lantai 2. Awal setelah goda, setelah makan siang kita sambung ke muhadharah yang ketiga dan keempat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.